بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemudian dalam hadis berikutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala wa an ummi Atiyah radhiyallahu taala anha annaha qalat kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da adh-dhuhr shay'an. رواه البخاري وابو داود واللفظ له. كتب لي رحمه الله dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, kunna adalah kami, la na'uddu, kami tidak pernah menghitung, tidak pernah menganggap al-qudrah itu adalah warna merah yang condong kepada hitam, yang merah kehitaman. Wasufra merah yang condong kepada putih. Nah, maksudnya merah muda atau merah yang sudah mulai tipis kemerahan. Baru itu harus setelah putih sama sekali. Kami tidak menghitungnya sama sekali, tidak menganggapnya sama sekali. Rawahu al-Bukhari. Kata beliau, hadis ini dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari wa Abu Daud, dan dikeluarkan oleh Abu Daud wa lafdhu lahu. Dan konteks hadis adalah milik Abu Daud. Sebab dalam konteks al-Bukhari pernyataan mutlak bahwa al-qudrah was-sufrah sama sekali tidak dihitung. Tapi dalam konteks Abu Daud ada tambahannya, setelah suci tidak dihitung. Ya. Dan tambahan Abu Daud ini ya, sangat penting artinya dan membedakan hukum. Kalau dalam riwayat al-Bukhari al-qudrah was-sufrah sama sekali tidak dihitung, maksudnya tidak ada hukumnya. Ada dengan tidak adanya sama saja. Ya. Tapi kalau dalam riwayat Abu Daud Al-Qudrah kalau dia keluar di masa haid dihitung haid, kalau dia keluar setelah suci di luar masa haid maka tidak dihitung sama sekali. Iya. Maka sisa kita melihat di sini riwayat Abu Daud apakah riwayat yang sahih atau tidak. Nah, yang benar bahwa riwayat Abu Daud adalah riwayat yang sahih, riwayat yang sahih, maka hukum ini berlaku. Ini dikatakan bahwa sufra wal qudrah itu dianggap haid kapan? Apabila keluar di mana? Di masa haid. Adapun di luar masa haid tidak dihitung sama sekali. Ya, dan dari pembahasan ini para ulama mengambil dalilan bahwa adanya darah yang tidak mirip dengan sifat darah haid yang keluar di masa haid itu tidak bertentangan dengan haid. Tidak bertentangan dengan haid, tetap berlaku pada yang hukum haid dan tetap dihukumi sebagai darah haid. Ini kesimpulan dalam riwayat hadis Ummu Atiyah. Jadi sekali lagi bahwa al-qudrah was-sufrah, ya al-qudrah was-sufrah ini dihitung darah haid apabila dia keluar di masa haid. Adapun kalau dia keluar di luar masa haid, maka tidak dihitung sama sekali, tidak dianggap sama sekali. Ya. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam hadis berikutnya, Anas radhiyallahu taala anhu, "Anna al-Yahudiyya kanat إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, sungguhnya Yahudi, orang-orang Yahudi, apabila seorang perempuan dari mereka haid, maka mereka tidak makan bersamanya, maksudnya tidak bergaul dengannya, tidak bergaul dengannya. Maka Nabi SAW bersabda: isna'u kulla syai'in illa lillah. Nabi bersabda: lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah. Maksudnya nikah di sini apa? Kecuali hubungan suami istri. Ya, bukan nikah semana kata nikah. Ya. Baik. Ini hadis penjelasan tentang batasan-batasan pergaulan dengan perempuan yang haid. Apabila seorang perempuan haid, ada beberapa perkara yang dijelaskan dalam syariat. Yang pertama, perempuan apabila dia haid tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Nah, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Ini adalah ketentuan yang sudah jelas, hal yang disepakati. Tidak ada pula pendapat di kalangan para ulama bahwa haram hukumnya melakukan hubungan atau menggauli perempuan yang sedang haid. Karena Allah firman: kul huwa ada, katakanlah bahwa haid itu adalah gangguan. Ba'da jinta jinnah haid, tinggalkanlah perempuan pada saat dia haid. Perintah untuk meninggalkan, beruzlah, menjauhi. Dan yang kalian menjauhi perempuan ketika kalian haid. Jelas ya? Maka haram hukum menurut kesepakatan para ulama menggauli perempuan yang sedang haid. Ini kandungan yang terkandung di dalam hadis ini. Bagaimana kalau selain dari hubungan suami istri dengan bentuk hubungan intim lain selain dari jima, apakah boleh atau tidak? Oke. Ini masalah ada sebuah pendapat di dalam para ulama. Kami telah habis menghaji membawakan riwayat setelahnya. Kata beliau: "Ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anha qalat. Kana Nabi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa atazhiru fa yubashiruni wa ana haid." Muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintah saya agar saya memakai sarung. Fa'tazir, at-tazir dari kalimat izar. Izar itu adalah kain yang dipakai untuk menutupi tubuh. Ya. Kain yang dipakai untuk membalut tubuh itu izar namanya. Ya, izar kalau di dalam secara bahasa Indonesia. Ya. Dan biasanya yang menggunakan izar tidak harus bersambung antara ujung dengan ujungnya, seperti model sarung yang kita pakai sekarang ini. Ya. Nah, bahkan di sebagian tempat kata izar ini memang identik dengan kain panjang yang dipakai untuk melilit sebagian tubuh, tersebut apa? Izar. Jadi tidak bersambung antara ujung dengan ujungnya. Apa yang biasa kita pakai di Indonesia ini? Ya, disebut dengan nama sarung. Ya, kalau orang Hadramaut sana, karena banyak orang Indonesia di sana, banyak keturunan Indonesia, ya, sarung itu sudah bahasa Arab. Sarung bahasa. Sarung. Jamaknya sawari. Sudah ada jamaknya. Nah, maksudnya yang bersambung tersebut sarung. Disebut sarung seperti yang tempatnya. Ya. Adapun Kalau ujungnya tidak bersama itu disebut ijar. Jelas ya? Pak Tajur, maka kata Aisyah, saya itu memakai ijar. Tapi Bashiru ini, maka beliau menggauli saya. Ya, kalimat mubasyar. Ya, mubasyar itu artinya bersentuhan langsung. Iya. Bersentuhan langsung. Itu mubasyar. Wa ala sa'ala. Dan saya dalam keadaan haid. Dan saya dalam keadaan haid. Muttafaqun alaihi. Hadis ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Jadi di dalam masalah perempuan haid, apabila dia haid, apakah boleh melakukan mubasyarah dengannya dalam artian melakukan sesuatu selain dari zina? Ya, selain dari zina. Berpelukan, misalnya berciuman, maaf ya saya sebetulnya salah paham, makanya jadi itu. Ya. Selain dari zina, apakah diperbolehkan? Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Yang benar ya kalau kita lihat dalam hadis Anas bin Malik yang telah lalu, yang dilarang hanya apa? Hubungan suami istri, itu yang dilarang. Ada keserian dari suami itu, asalnya itu adalah hal yang diperbolehkan. Asalnya adalah hal yang diperbolehkan. Iya. Kecuali kalau misalnya apa dikhawatirkan, iya, seseorang itu jatuh di dalam apabila bisa menyeret untuk melakukan hubungan suami istri, maka dalam hal ini perhatikan perintah yang disebut dalam hadis Aisyah, ya'muruni fa'attazir. Beliau memerintah saya supaya saya pakai sarung. Kalimat perintah ini boleh saja sebagian orang mengatakan hukumnya adalah wajib pakai sarung. Iya. Namun di sini kata wajib sulit kita tegaskan, sebab Nabi hanya memberikan batasan. Nabi telah memberikan batasan boleh seluruhnya sesuai apa? Hubungan suami istri. Maka perintah mati syar'i ini perintah sunnah. Perintah apa? Perintah sunnah atau perintah kepada orang yang kalau misalnya terbuka untuknya sesuatu yang lebih jauh, maka dikhawatirkan dia akan jatuh ke dalam larangan. Oke, jelas ini. Baik, ini berkaitan dengan masalah apa melakukan hubungan yang telah kita ketahui hukumnya adalah haram. Kemudian yang kedua, melakukan apa hubungan selain dari melakukan hubungan intim, berpelukan dan sebagainya selain dari berzina. Jelas? Ini telah kita terangkan hukumnya. Ya. Sekarang muncul pertanyaan. Nah, ya. Bagaimana kalau misalnya ada yang melakukan hubungan suami istri, dia melanggar, dia menggauli perempuan yang haid. Ya. Dia melanggar kemudian menggauli perempuan yang haid, apa hukumnya? Nah, ya. Tentunya dari sisi hukum haramnya jelas ya. Tapi orang yang melakukannya di sini, apa akibat yang dia lakukan? Apa hukum yang dia lakukan? Apa sanksi yang harus dia dapatkan? Nah, karena ini ada sanksinya. Maka penulis membawakan hadis berikut ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illadhi ya'tim ra'atahu wa fiya ha'ir. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang orang yang menggauli istrinya dan istrinya sedang haid. Kala Nabi bersabda, ya tasaddaq bi dinar aw bi nisfi dinar. Hendaknya dia bersedekah dengan satu dinar atau dengan seperdua dinar. Nah, rawah al-Hamdah, hadits ini dikeluarkan oleh Imam Bima wa sahhahu al-Hakim, disahihkan oleh al-Hakim wa Ibn al-Qattan, dan disahihkan oleh Ibn al-Qattan. Wa rajjaha ghairuhuma waqfan. Dan selain keduanya menguatkan bahwa hadits ini mauquf. Menguatkan bahwa hadis ini adalah hadis mauquf. Ya. Nah, ini hadis merupakan hadis yang menjelaskan apa kafarah bagi siapa yang melakukan hubungan jenis dengan perempuan yang haid. Penjelasan tentang kafaran. Ya. Nah, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Apakah dia mauquf atau tidak? Akan sebagian mengatakannya sebagai hadis yang mutsharif, hadis yang ghansah. Oke. Dan yang benar Allah Ta'ala bahwa hadis ini tidak boleh dikatakan sebagai hadis yang mutsharif, hadis yang ghansah. Dan saya agak jauh dari pembahasan hadis ini. Sehingga saya bahwa Syekh Al-Albani melemahkan hadis ini. Ya. Dan beliau menghukumnya sebagai hadis yang mutsharif. Ya. Tapi hadis ini punya dua jalan yang sahih yang kuat. Dua jalan ini yang paling kuat. Dan salah satu syarat hadis mutsharif adalah hadis yang seluruh jalan-jalannya kekuatannya sama. Tidak bisa dikompromikan dan tidak bisa ditarjih ke hadis mutsharif. Ini tidak terpenuhi begitu. Sebab ada jalan yang kuat yang sahih. Maka yang benar bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih bisa dijadikan sebagai ukuran dasar hukum. Maka orang yang mendatangi menggauli perempuan yang haid dilihat. Kenapa dia menggauli perempuan yang haid? Kalau dia menggauli perempuan yang haid, dia halalkan perbuatan itu. Maka ini hukumnya kafir keluar dari Islam. Sebab dia menghalalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dan disepakati keharamannya oleh kaum muslimin. Satu. Ya, kalau dia tidak menghalalkannya, berarti dasar orang jatuh dalam dosa. Ya. Maka jelas hukumnya dia telah jatuh dalam dosa dan dia wajib membayar kafarah. Kafarah ini berapa kafarah yang dia bayar? Ini beragam pendapat para ulama di dalam masalah. Ya. Dalam menjatuhkan hukum kafarah terhadapnya. Nah, tadi mengatakan bahwa kafarahnya seperti dalam hadis satu dinar atau dengan berdua dinar. Ini pendapat Imam Ahmad. Tadi mengatakan bahwa dia bedakan kalau di zina dalam keadaan darahnya berhenti, ya, di zina dalam keadaan darahnya berhenti dia kena berdua dinar. Kalau di zina dalam keadaan darahnya berjalan, maka dia kena satu dinar. Ya, ini dirinya dari Imam Bas Makai dan Ishaq bin Rahawai. Tadi mengatakan dengan 2 per 5 dinar. Ada yang mengatakan kafaran membebaskan budak. Ya. Yang paling keras kafaran Al Hasan Al Basri. Dikatakan kafarannya sama dengan kafarah orang yang menggauli istrinya di Ramadan. Nah, yang benarnya bahwa hadis ini menjadi dasar hukum di dalam masalah. Sebab Nabi berkata dia berkhidmat dengan satu dinar atau apa? Seperdua dinar. Iya. Rincian yang datang dari Imam Basri itu rincian yang bagus. Kalau memang ini memilih, sebab asalnya di dalam hadis au dinar, dan kalimat au itu pilihan, boleh satu dinar dan boleh seperdua dinar, kalau dia bayar kafarah. Iya. Kalau dia membayar kafarah, berapa ke satu dinar itu? Satu dinar itu kalau timbangan sekarang 4,25 gram. 4,25 gram emas. Iya. Jadi itu satu dinar. Ya, kalau mau tahu berapa harga satu dinar, baru ditanya emas satu gram berapa. Ya. Kalau emas sekarang harganya misalnya, anggaplah harganya 100 ribu, ya, nggak mungkin ya 100 ribu. Ya. Anggaplah ya 100 ribu kita menghitung biasa saja. Ya, anggap 100 ribu, maka berarti dia bayar berapa? 425 ribu. Ya. Harus bayar kapar atau satu dinar. Kalau dia mau bayar setengahnya, dia bayar 200. 200. 11.000. 500 ribu dia. Rp211.500. Oke, baik. Demikian. Nah, kemudian di sini berkaitan dengan masalah dosa. Jangan bicara, ini bilang, oh, kalau saya mungkin ada kafarah ini. Kalau berjalan. Ya. Ini siapa yang seperti ini? Menggambarkan dosa. Kafara itu menggugurkan dosa seorang hamba itu kenapa yang lain kalau kafara dia menggugurkan dosa. Tapi kalau seorang menggambarkan hal tersebut maka dia bisa kena kaidah yang lainnya. Ya. Kaidah yang lainnya. Kalau seorang yang mempersegera sesuatu yang sebenarnya tidak pantas dia dapatkan maka mungkin saja diharamkan darinya karena alasan tertentu. Nah, sebenarnya itu jangan bergantungan dengan hal ini. Baik, itu ukuran berapa? Ukuran dinar. Ya. Ukuran dinar. Nah, sekarang permasalahan berikut yang berkaitan dengan hadis ini, kafarah ini siapa yang bayar? Ya, suami yang menggauli istrinya atau istri juga kena? Hah? Dalam hadis, ya, Rasulullah bersabda kepada orang yang mendatangi istrinya. Ya. Dan ini bukan pembatasan hukum, sebab mungkin saja istrinya yang hadir di situ, yang datang cuma suami yang bertanya. Maka Nabi jelaskan hukum kepada orang yang bertanya di depan. Jelas ya? Ya, ada pun tentang masalah ini, dilihat. Dilihat perempuan itu. Kalau perempuan yang haid ini taat kepada suaminya, atau melayaninya, maka dia juga kena kafarah. Jadi suami, satu dinar atau setengah dinar, istri juga satu dinar atau setengah dinar. Jelas ya? So, asalnya hukum ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Itu asal. Iya. Sebagaimana kafara di apa? Melakukan hubungan di bulan Ramadan. Hukumnya seperti itu. Dilihat. Ya. Istrinya taat atau tidak? Istrinya taat atau tidak? Nah. Ya. Ini kesimpulan hukum yang berkaitan dengan masalah ini. Dan kurangnya kan nasihat kita dengan saya ini memberikan rincian seperti ini. Seperti sisi dengan saya ini beliau merinci kalau istrinya taat maka dia juga layak kafar. Kalau dia dipaksa maka dia tidak akan membayar kafar. Ya. Demikian pula Syekh Khalil Fauzan saya pernah dengar beliau ditanya tentang orang yang memaksa istrinya untuk melakukan hubungan dengan orang-orang ya, maka saya bertanya apa, bagaimana bentuk memaksanya ya. Orang tersebut tidak bisa banyak merinci, akhirnya saya mengatakan bahwa kalau dia terpaksa dalam artian di awalnya dia menolak, terus dia menolak akhirnya dia tidak bisa menolak sama sekali maka dia tidak dapat kafar. Tapi kalau ditolak, ya, apa diajak ditolak awalnya setelah itu ikut, dia juga dapat kafar. Nah, sebab dia sama saja dengan makna taat kepada suaminya. Jelas kan? Iya. Baik, kemudian hadis berikutnya kata Ashabu bin Hajar, rahimahullah ta'ala, wa Nabi Sayyidina Qudri, radhiyallahu ta'ala anhu, أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصل متفق عليه في حديث طويل جريء سيد القدير رضي الله تعالى عنه في بركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة بكرة perempuan kalau dia haid dia tidak salat dan tidak puasa ya hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim dan hadis yang panjang maksud dibawakannya hadis ini sendiri Ibnu Hajar beliau menjelaskan bahwa salah satu hukum berlaku bagi perempuan yang haid. Kalau dia haid, tidak boleh sholat dan tidak boleh apa? Tidak boleh puasa. Tidak sholat dan tidak boleh puasa. Nah, tapi kalau dia tidak puasa, perempuan yang haid harus mengkabak puasanya. Kalau sholat tidak sholat. sebagaimana diterangkan dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah berkata, "Kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah." Kami diperintah mengqada salat, kami diperintah mengqada puasa, dan kami tidak diperintah mengqada apa? Salat. Jadi kalau puasa dilatih. Ya. Adapun salat tidak. Ini hukum yang ingin diterangkan di sini oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Nah. Insyaallah kita akan berjumpa lagi. Salam sejahtera. Sehat selalu. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah.